Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita masih pada poin yang sebelumnya yang disebut oleh المؤلف رحمه الله. Di antara as-sawarif anil haq, yaitu al-i'tiqad thumma al-istidlal. Berkeyakinan terlebih dahulu, kemudian baru beristidlal, yaitu mencari dalil yang bisa dipakai untuk mendukung keyakinan dia, baik dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah yang lainnya. Apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah tentunya ini berbeda dengan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang meyakini terlebih dahulu, berucap terlebih dahulu, menfonis terlebih dahulu sebelum ada nas dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, seperti yang sudah kita dengar penjelasannya dari al-muallif rahimahullah, mereka adalah orang-orang yang tidak berani untuk berbicara kecuali kalau sudah ada firman Allah subhanahu wa ta'ala ataukah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan selain mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dari kalangan ahlul bid'ah, yang mereka beriktiqad terlebih dahulu kemudian mereka beristidlal. Beriktiqad terlebih dahulu kemudian mencari dalil untuk membenarkan ataukah mendukung iktiqad dia, ucapan dia, apa yang diamalkan oleh dirinya. Sehingga seperti yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, bahwasannya itu adalah merupakan tariqah dari jalannya ahlul bid'ah, mereka beriktiqad terlebih dahulu, kemudian beristidlal. Kemudian kata al-muallif rahimahullahu ta'ala berikutnya, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بركاته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمبتدعة أهل العلم والكلام طلبوا العلم بما ابتدعوه ولم يتبعوا العلم المشروع ويأملوا به. كتب لي رحمه الله maka mubtadi'ah itu ahlul bid'ah dari ahlil ilm dan juga dari ahlil kalam, Mereka mencari ilmu. Mereka mencari ilmu, kata beliau, bima ibtada'uhu, yaitu dengan sesuatu yang mereka ada-adakan. Yaitu dengan apa-apa yang mereka bikin sendiri, yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yattabi'u al-ilma al-masru'a wa ya'malu bihi. Dan mereka tidak mengikuti ilmu yang disyariatkan. Itu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'malu bihi. Dan juga mereka tidak mengamalkan ilmu yang disyariatkan tersebut. Justru yang dicari dan juga yang diamalkan oleh mereka adalah perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara yang bid'ah, yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mereka cari dan juga yang mereka amalkan. Tidak mau mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tidak mula mereka mau mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walamma kanat hadhihi tariqata ahli al-bid'i ya'taqiduna thumma yastadillun. Kemudian kata beliau menyatakan, dan ketika hal ini adalah merupakan jalannya dari ahlul bid'ah, yaitu mereka ya'taqiduna thumma yastadillun, mereka berkeyakinan terlebih dahulu, mereka mengamalkan terlebih dahulu, menfonis terlebih dahulu, thumma yastadillun, kemudian baru setelah itu mereka beristidlal. وَالنُّسُوسُ لَا تَسْتَقِيمُ مَعَ أَهْوَائِهِمْ. Sementara nas-nas yang ada, nas-nas yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لَا تَسْتَقِيمُ مَعَ أَهْوَائِهِمْ, itu tidak sejalan dengan hawa nafsu mereka. Fawaqa'u fi tahrifin nususi. Sehingga akibat jalan mereka adalah seperti tadi. Mereka ya'taqidun thumma yastadillun. Mereka berkeyakinan terlebih dahulu, kemudian mencari dalil. Sementara nas-nas yang ada, yang mereka cari, yang ingin dijadikan sebagai penguat terhadap apa yang mereka yakini dan juga apa yang mereka amalkan tersebut, la tastaqimu ma'ahwa'ihim, ini tidak sejalan, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Akhirnya apa? Fawaqa'u fi tahrifin nususi. Maka mereka pun terjatuh dalam tahrif an-nusus, yaitu mentahrif nas-nas yang ada. Tahrif, yaitu mengubah-ubah nas-nas yang ada dalam Al-Quran ataupun yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dalam bentuk diubah makna-maknanya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga oleh Rasulnya. Itu tahrifun nusus, mentahrif nas-nas yang ada. Padahal mereka sedang berusaha untuk mencari nas-nas, dalil-dalil untuk mendukung keyakinan mereka. Namun dikarenakan nas-nas tersebut la tastaqimu ma'ahwa'ihim, tidak sejalan dengan hawa nafsu mereka, akhirnya nas tersebut pun ditahrif. Ditahrif oleh mereka. Yaitu diubah maknanya supaya sejalan dengan keyakinan mereka. Supaya sesuai dengan apa yang mereka amalkan dan juga apa yang mereka yakini. Ataukah tahrif tersebut dalam bentuk menambahkan huruf-huruf yang ada sehingga merubah makna yang ada dalam nas tersebut. Merubah makna yang ada di dalam Al-Quran ataupun yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang sering kita mendengar contohnya, seperti tahrif dari Ahlul Bidah ketika mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak di atas arus, tidak beristiwa di atas arus. Sementara nas-nas yang banyak menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala beristiwa di atas arusnya. Maka mereka pun mentahrif, yaitu merubah nas-nas yang ada dengan mengubah ataukah menambahkan huruf lain supaya makna istawa ini berubah. Maka diubahlah istawa menjadi istaula. Diubah oleh mereka. Yang tadinya Allah Subhanahu wa taala menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasnya, sekarang berubah karena diubah oleh mereka, yaitu menjadi istaula. Allah Subhanahu wa taala menguasai arasnya. Ini adalah tahrif. Dikarenakan mereka meyakini terlebih dahulu, kemudian baru mereka beristidlal. Sehingga ketika nas-nas yang ada tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tidak segan-segan untuk mentahrif nas-nas yang ada yang di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga seperti yang sering kita mendengar ketika mereka mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dan juga mengajak berbicara dengan Nabi Musa Alaihi Salam, maka mereka pun mengubah firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengajak bicara dengan Musa alaihi salam. Itu lafzul jalalah di situ dengan diharakati dhammah dalam keadaan marfu sebagai fa'il wa kallamallahu. Allah Subhanahu wa taala yang mengajak bicara Nabi Musa alaihi salam. Namun karena mereka mengingkari terlebih dahulu, mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara dan tidak mengajak bicara Nabi Musa alaihi salam, maka mereka pun mengubah, yaitu dengan menyatakan wa kallamallaha Musa, dan Musa yang mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Fa'ilnya diubah. Tadinya adalah lafdzul jalalah, sekarang fa'ilnya ditentukan oleh mereka adalah Musa alaihi salam. Ini juga merupakan senada dengan apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, ketika jalannya ahlul bidah adalah ya'takidun tsumma yastadillun, memiliki keyakinan terlebih dahulu, kemudian baru mereka beristidlal. Kalau dalilnya tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka pun terjatuh dalam kesalahan berikutnya, yaitu mereka mentahrif nas-nas yang ada. Yang ada di dalam Al-Quran ataupun yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata beliau rahimahullah, فَجَمَعُوا بَيْنَ سَوْأَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ, sehingga mereka ini, orang-orang yang يَعْتَكِدُونَ ثُمَّ يَسْتَدِلُّونَ, mereka ini menggabungkan سَوْأَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ, yaitu mereka mengumpulkan dua kejelekan yang sangat besar. Mereka mengumpulkan dua kejelekan yang sangat besar. Yang pertama adalah at-taqaddum baina yadayillahi wa rasulih. Yang pertama adalah at-taqaddum, yaitu mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah membimbing kaum mukminin, orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'an, sebagaimana ayat yang dibawakan oleh muallif rahimahullah di awal dari pembahasan ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini adab yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin, agar mereka tidak mendahului Allah dan rasulnya. yaitu tidak berbicara hingga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berbicara. Tidak berkeyakinan kecuali kalau sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dan juga seterusnya. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ahlul bid'ah mereka menempuh jalan yang berbeda dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka ya'takidun tsumma yastadillun. Maka ini adalah merupakan sawah, yaitu kejelekan yang pertama yang mereka kumpulkan. At-taqaddum baina yadayillahi wa rasulih. Kemudian yang kedua adalah wa tahrifu kalamillahi wa rasulih. Yang kedua adalah mereka mengumpulkan kejelekan yang besar. Yang kedua tahrif, yaitu mentahrif firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merubah makna-maknanya. Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ataukah menambahkan huruf sehingga mengubah makna-makna dari nas-nas yang ada dalam Al-Qur'an ataupun yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini adalah merupakan sawatain azimatain, dua kejelekan yang besar yang dikumpulkan oleh mereka ketika jalan mereka adalah jalan yang keliru, tidak sesuai dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, وَعَمَدُوا إِلَى الْقُرْآنِ فَتَأَوَّلُوهُ عَلَىٰ آرَائِهِمْ. Dan mereka itu ahlul bid'ah. Mereka menyengaja untuk mendatangi Al-Quran. Itu mencari nas-nas yang bisa dijadikan dalil oleh mereka untuk keyakinan mereka. فَتَأَوَّلُوهُ عَلَىٰ آرَائِهِمْ. Sehingga mereka pun mentakwil Al-Quran tersebut untuk disesuaikan dengan ara'ihim, yaitu pendapat-pendapat mereka, hawa nafsu mereka. Dicocokkan Al-Quran tersebut, yaitu ditakwilkan terlebih dahulu supaya sejalan dengan apa yang mereka yakini tersebut. Ditakwil ayatnya supaya sesuai dengan apa yang mereka yakini, supaya sesuai dengan apa yang mereka amalkan tersebut dan mereka yakini tadi. Taratan yastadilluna bi ayatin ala madhhabihim wala dalalata fiha. Kata beliau rahimahullah, terkadang mereka yastadilluna bi ayatin ala madhhabihim wala dalalata fiha. Terkadang mereka beristidlal dengan ayat-ayat untuk mendukung madhab mereka. Mereka beristidlal dengan ayat-ayat. Mereka tidak segan-segan untuk membawakan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran untuk mendukung keyakinan mereka. Untuk mendukung kesesatan mereka. Namun kata beliau, wala dalalata fiha. Ternyata tidak ada ayat-ayat yang dipakai oleh mereka untuk menunjukkan madhab mereka yang menunjukkan tentang benarnya madhab mereka, keyakinan mereka. Wala dalalata fiha, tidak ada yang menunjukkan kepada apa yang mereka yakini tersebut. Karena mereka sedang mencari dalil-dalil yang bisa dipakai untuk mendukung keyakinan mereka. Wataratan yata'awwaluna ma yukhalifu madhhabahum bima yuharrifuna bihi al-kalima 'an mawadhi'ihi. Kata beliau rahimahullah, dan terkadang mereka yata'awwaluna ma yukhalifu madhhabahum, mereka pun mentakwil nas-nas yang ada, mentakwil Al-Qur'an, ma yukhalifu madhhabahum, yaitu nas-nas, ayat-ayat yang yukhalifu madhabahum, yang menyelisihi, yang berbeda dengan madhab mereka. Ketika mereka berusaha untuk mencari dalil dalam Al-Quran, ternyata yang didapatkan adalah bertentangan dengan madhab mereka. Maka mereka pun yata'awwaluna. Mereka menta'wil nas tersebut. Menta'wil Al-Quran tersebut. Sesuai dengan madhab mereka. Yaitu kata beliau, bima yuharrifuna bihi al-kalima amawadi'ihi. Yaitu dengan ta'wilan yang yuharrifuna al-kalima. Yang mereka bisa mentahrif firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dari tempatnya. Ditakwil oleh mereka. Supaya cocok dengan madhab mereka. Ditarik ke sini, ditarik ke sana. Supaya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dengan keyakinan mereka. Inilah kebiasaan mereka, kebiasaan dari ahlul bid'ah tersebut. Kata beliau rahimahullah, wa min ha'ula. Dan di antara mereka yang melakukan seperti ini adalah firaqul khawarij, itu kelompok khawarij, war rawafid, itu syiah rafidah, wal jahmiyati, wal mu'tazilati, wal qadariyati, wal murji'ati, wa ghairihim. Ini kelompok-kelompok yang terkenal. Ketika mereka sudah memiliki keyakinan tertentu, kemudian baru mereka mencari dalil, maka dalil-dalil yang ada, yang tidak sesuai dengan madhab mereka, tidak sesuai dengan akidah mereka, maka dalil-dalil tersebut akan ditahrif oleh mereka. Akan dipelintir oleh mereka, supaya dalil-dalil tersebut sesuai dengan keyakinan mereka. Dan ini dibahas oleh para ulama. Seperti yang mungkin terdekat, itu kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau menyebutkan tentang pembahasan al-asma wa sifat dan juga keyakinan-keyakinan ahli sunnati wal jamaah dalam permasalahan akidah. Maka di situ Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan berbagai kelompok yang tidak sejalan dengan akidahnya ahli sunnati wal jamaah. Maka disebutkan kelompok-kelompok tersebut seperti yang disebutkan di sini diantaranya. Itu khawarij, Rafidah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Al-Qadariyah, dan juga Al-Murji'ah. Yang intinya sama. Yaitu ketika ayat-ayat atau hadis-hadis Rasulullah SAW tidak sesuai dengan madhab mereka. Tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Maka dalil-dalil yang ada ini mesti akan ditahrif oleh mereka. Akan ditakwil supaya sesuai dengan keyakinan-keyakinan mereka. Sehingga mereka semakin jauh, semakin jauh. Dikarenakan mereka, seperti yang disebutkan di atas tadi, mereka mengumpulkan dua kejelekan yang sangat besar. Mendahului Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mereka berani untuk meyakini sesuatu, padahal sesuatu yang mereka yakini tersebut, ini belum ada dalilnya. Mereka belum menemukan dalilnya. Kemudian yang kedua adalah ketika mereka mencoba untuk mencari dalil terhadap apa yang mereka yakini, ternyata dalil tersebut menentang mereka. Dalil tersebut berseberangan dengan akidah mereka. Maka mereka terjatuh dalam kesalahan yang berikutnya. Yaitu mereka mentahrif firman Allah subhanahu wa ta'ala dan juga sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullah, waqala, dan beliau juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyatakan juga, wa hadha mawjudun fi kulli man sannafa fil kalami wa dhakara an-nusus allati yuhtajju biha alaihi. Dan ini kata beliau ada fi kulli man sannafa fil kalami, pada setiap orang, itu setiap ahlul bid'ah, yang man sannafa fil kalami, yang menulis tentang al-kalam, ilmu kalam. Wa dhakara an-nusus allati yuhtajju biha alaihi, kemudian dia menyebutkan nas-nas, menyebutkan dalil-dalil yang dijadikan dalil, dijadikan sebagai hujjah atas keyakinan mereka. Kalau ahlul kalam, mereka akan mencari dalil-dalil yang bisa disesuaikan dengan keyakinan-keyakinan mereka dalam permasalahan kalam. Ilmu mantik dan juga yang sejenisnya, ilmu filsafat. Dan juga yang selain mereka tentunya. Kata beliau rahimahullah, tajiduhu yata'awwalun nusus allati tukhalifu qawlahu. Niscaya engkau akan mendapatkan orang yang semacam ini. Orang yang sannafa fil kalam wa dhakaran nusus. Orang yang menulis ilmu kalam dan juga menyebutkan dalil-dalil. Baik itu Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang hendak dijadikan dalil. Engkau akan mendapati dia, kata beliau rahimahullah, yata'awwalun nususa allati tukhalifu qawlahu. Engkau akan mendapati dia, yata'awwalu, yaitu dia akan mentakwil nas-nas yang ada yang disebutkan tersebut, allati tukhalifu qawlahu, yang menyelisihi pendapatnya, yang menyelisihi keyakinan dia, yang menyelisihi akidah dia. Sama seperti kelompok yang sebelumnya disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seperti Khawarij, Rafidah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah, dan juga yang lainnya. Ahlul Kalam juga demikian. Ketika mereka menyebutkan dalil-dalil yang dianggap oleh mereka akan mendukung keyakinan mereka, namun ternyata dalil tersebut berseberangan dengan keyakinan mereka, maka mereka pun, kata beliau, yata'awwalun nususah, mereka akan mentakwil nas-nas yang ada yang berseberangan, yang menyelisih keyakinan mereka, yang menyelisih pendapat mereka. Ta'wilat law fa'alaha ghayruhu la'aqamal qiyamah alaih. Kata beliau rahimahullah, itu pentakwilan-pentakwilan yang kalau seandainya itu dilakukan oleh selain mereka, selain dirinya, la'aqamal qiyamah ta'alaih, niscaya dia akan mencekalnya, dia akan menghadangnya, dia akan membantahnya. Ini kalau orang lain yang melakukannya, namun karena dirinya juga sama-sama terjatuh, dia pun melakukan hal yang sama, mentakwil ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala supaya disesuaikan dengan akidah dan juga keyakinannya. وَيَتَأَوَّلُ الْآيَاتِ بِمَا يُعْلَمُ بِالْإِتِّرَارِ أَنَّ الرَّسُولَ لَمْ يُرِدْهُ. Kata beliau rahimahullah, dan dia juga akan yata'awwal, akan mentakwil ayat-ayat yang itu sebenarnya diketahui secara pasti bahwasanya Ar-Rasul tidak menginginkannya, tidak menghendaki, tidak menginginkan tafsir yang semacam itu. Ternyata dia menafsirkannya, ayat-ayat yang sudah diketahui dengan jelas bahwasanya Rasul penafsirannya tidak seperti itu, namun dia berani untuk mentakwil supaya sesuai dengan keyakinannya, supaya sesuai dengan akidahnya. Wa bima la yadullu alaihi al-lafdhu aslan. Kata beliau bahkan dia pun mentakwil ayat-ayat tersebut, bima la yadullu alaihi al-lafdhu aslan, dengan pentakwilan-pentakwilan yang tidak ditunjukkan oleh lafaz tersebut sama sekali. Jadi secara lafaznya, lafaz yang mereka takwilkan itu tidak mendukung pentakwilan mereka, penafsiran mereka. Seperti mereka hendak mentafsirkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala menjadi iradatul in'am, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala menjadi iradatul in'am. Bahwasanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmah, mereka menyatakan itu maknanya adalah iradatul in'am. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk memberikan kenikmatan. Ataukah yang lainnya dari penafsiran-penafsiran yang secara lafaz tidak menunjukkan takwil-takwil mereka, namun dikarenakan thariqah mereka sudah keliru dari awal, mereka sudah meyakini terlebih dahulu, baru setelah itu mencari dalil, akibatnya adalah semacam ini. Mereka memelintir dalil-dalil yang ada supaya disesuaikan dengan akidah dan juga keyakinan mereka. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa bima huwa khilafu tafsiril ma'rufi 'anil sahabati wat tabi'in. Dan juga mereka mentakwil ayat-ayat dengan penakwilan-penakwilan yang itu adalah khilafu tafsiril ma'rufi 'anil sahabati wat tabi'in, yang menyelisihi penafsiran yang ma'ruf, yang dikenal dari para sahabat dan juga para tabi'in. Artinya pentakwilan dia, penafsiran dia menafsirkan ayat-ayat yang mereka kehendaki untuk mendukung kebatilan mereka, ternyata takwil mereka, tafsir mereka ini sangat berbeda dengan tafsir para sahabat dan juga para tabi'in. Sementara as-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah generasi yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu persis tafsir-tafsir yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para tabi'in, mereka adalah murid dari generasi pertama, murid dari generasi yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muridnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tentu ilmunya masih hangat, masih dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka berani untuk mentakwil ayat, menafsirkan ayat supaya sesuai dengan akidah mereka, namun penafsirannya tersebut berbeda jauh dengan tafsir dari para sahabat dan juga para tabi'in ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa khilafu nususin ukhra, dan juga dengan takwil-takwil, itu penafsiran-penafsiran yang menyelisihi nas-nas yang lainnya. Artinya mereka terkadang menafsirkan nas-nas tertentu yang mereka kehendaki untuk mendukung kebatilan mereka, mendukung keyakinan mereka, ternyata nas yang mereka takwilkan tersebut, yang mereka tafsirkan tersebut, ini bertentangan dengan nas yang lainnya. Bertentangan dengan nas yang lainnya, yang sangat gamblang. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, walau dhakartu ma'arifuhu min dalika, ladhakartu khalqan. Kalau seandainya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, aku menyebutkan ma'arifuhu, apa yang aku ketahui, min dalika, dari hal tersebut, yaitu dari apa yang disebutkan tadi, wahada mawjudun fi kulli man sannafa fil kalam. Kalau seandainya aku menyebutkan apa yang saya ketahui dari hal tersebut, ladakartu khalqan, niscaya aku akan menyebutkan khalqan, itu sederetan orang-orang yang sejalan dengan mereka, yang mereka ya'takidun summa yastadillun, yang kemudian mereka terjatuh dalam dosa yang berikutnya, kesalahan yang berikutnya, yaitu tahrifun nusus, mentahrif nas-nas yang ada, yang ada di dalam Al-Quran ataupun yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat yang lainnya, itu masih dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kalau tadi beliau menyatakan di akhir penjelasannya, walau dhakartu ma'arifuhu min dhalik, ladhakartu khalqan. Kata beliau dalam riwayat yang lainnya, beliau menyatakan, la astathni ahadan min ahlil bid'i, niscaya aku tidak akan mengecualikan satu pun dari kalangan ahlul bid'ah. Itu kalau seandainya saya menyebutkan apa yang saya ketahui, niscaya saya tidak akan mengecualikan satu pun dari ahlul bid'ah. Akan disebutkan oleh beliau semuanya. Ini kelompok yang memiliki pemahaman seperti ini, itu ya'takidun thumma yastadillun. Sebagainya sudah disebutkan tadi, seperti Khawarid, Rawafid, Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Qadariyah, Al-Murji'ah, dan juga yang lainnya. Kata beliau, kalau beliau mau untuk menyebutkan kelompok-kelompok yang semodel dengan itu, niscaya, kata beliau, la astathni ahadan min ahlil bid'i, saya tidak akan mengecualikan satupun dari kalangan ahlul bid'ah, akan disebutkan. La minal mashhurina bil bid'il kibari, tidak pula dari kalangan al-mashhurina bil bid'i, yang mereka mashhur, dikenal dengan kebid'ahan-kebid'ahannya yang besar, itu min mu'taziliyin wa rafidiyin wa nahwi dhalik, seperti mu'tazilah, rafidah, itu mu'tazilah juga kelompok yang kesesatannya, kebid'ahannya ini juga besar, kata beliau. Wa rafidiyin, dan juga rafidah, itu syiah rafidah yang merupakan bentukan dari orang Yahudi, Abdullah bin Saba, ini juga ahlul bid'ah yang besar, bahkan sebagian para ulama ada yang mengeluarkannya dari Islam. Wa nahwi dhalik, Dan juga selain hal itu, kata beliau, selain itu. Wala minal muntasibina ila sunnati wal jama'ati. Dan tidak pula dari kalangan al-muntasibin, yaitu orang-orang yang masih menisbahkan dirinya kepada as-sunnah dan juga kepada al-jama'ah. Yaitu masih mengaku sebagai ahlu sunnati wal jama'ah. Min karramiyin wa as'ariyin wa salimiyin wa nahwi dhalik. Yaitu dari karramiyin. Itu karramiyin, itu nisbah kepada muasisnya, pendirinya, Muhammad ibn Karram As-Sijistani. Di mana kelompok ini memiliki keyakinan bahwasanya al-iman wa al-qawlu bil-lisan duna al-ma'rifatu bil-qalb. Itu meyakini bahwasanya iman itu hanya ucapan dengan lisan saja, tanpa keyakinan dengan qalbu. Ini karramiyin atau karramiyah. Wa as'ariyin, juga pula as'ariyah, ini masyhur. Wa salimiyin wa nahwi dhalik. Ini kelompok-kelompok yang tidak masyhur istilahnya. Kalau tadi yang sebelumnya adalah kelompok-kelompok yang masyhur, yang terkenal dengan kebid'ahan-kebid'ahannya yang besar. Kata beliau, saya tidak akan mengecualikan satu pun dari kalangan ahlul bid'ah kalau saya mau untuk menyebutkannya. Baik yang masyhur kebid'ahan-kebid'ahannya, ataupun yang masih menisbahkan diri mereka kepada sunnah dan juga kepada jamaah, alias mereka belum begitu masyhur kebid'ahan-kebid'ahannya. Juga akan disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa qala aydan, demikian pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan, fa'ala kulli mu'minin alla yatakallama fi syai'in minad dini illa taba'an lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi setiap mukmin untuk dia tidak berbicara sesuatu dalam agama ini kecuali taba'an lima ja'a bihi ar-rasul, kecuali harus mengikut terhadap apa yang dibawa oleh ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan prinsip yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Sehingga kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka wajib bagi seorang mukmin untuk dia tidak berbicara tentang sesuatu dalam agama ini kecuali taba'an lima ja'a bihi ar-rasul, kecuali mengikut terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dia mengucapkan sesuatu dalam agama ini menyelisihi apa yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yataqaddamu baina yadayhi. Demikian pula jangan sampai seorang mukmin dia yataqaddam baina yadayhi, mendahului Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai. Bal yanzur ma qala. Akan tapi kata beliau, hendaknya dia memperhatikan apa yang diucapkan. Fayakunu qawluhu taba'an li qawlihi wa ilmuhu taba'an li amrihi. Sehingga ucapannya itu harus mengikut, harus sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ilmuhu taba'an li amrihi, dan ilmunya juga harus mengikut sesuai dengan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seharusnya prinsip yang dijalani oleh setiap mukmin. Fahakadha kana sahabatu wa man salaka sabilahum min at-tabi'in lahum bi ihsan wa immatil muslimin fa haula'i lam yakun fihim man yu'aridu an-nusus bi ma'qulihi. Kata beliau rahimahullah, demikian juga para sahabat dan juga yang mengikuti jalannya mereka dari kalangan para tabi'in, itu orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat dengan baik, dan juga immatil muslimin, imam-imam kaum muslimin, fa haula'i lam yakun fihim man yu'aridun nusus bi ma'qulihi. Maka mereka ini tidak ada dari kalangan mereka yang berani untuk menentang nas-nas yang ada dengan akal-akal mereka. Para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan juga para a'immah yang datang setelah mereka, tidak ada, tidak berani. Yang yu'aridun nusus bima'kulihi. Berusaha untuk menentang nas-nas yang ada dengan akal-akal mereka. Wala yu'assisu dinan ghaira ma ja'a bihi ar-rasul. Dan juga mereka tidak mau untuk yu'assis, yaitu mendirikan agama, mengadakan agama, ajaran, amalan ghaira ma ja'a bihi ar-rasul, selain yang dibawa oleh ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau untuk mentaksis, mengamalkan, meyakini, mendakwahkan dan juga yang lainnya selain apa yang dibawa oleh ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita mendengar para sahabat, mesti yang disampaikan oleh mereka adalah apa yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para tabi'in, mereka mengajarkan apa yang mereka dengar dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Faminhu yata'allamu wa bihi yatakallamu wa fihi yanzur wa yatafakkar. Kata beliau rahimahullah, faminhu yata'allamu, maka dari beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'allamu, seorang mukmin itu harus belajar. Wa bihi yatakallamu, dan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu yatakallam, berbicara. Mengambil dari Ar-Rasul, berbicara dengan apa yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi yanzur wa yatafakkaru, dan dia pun melihat dan berpikir terhadap apa yang ada yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencermati, memperhatikan dan juga memikirkan apa yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, yang semacam ini, fahada aslu ahli sunnati, dan ini adalah merupakan prinsip dari ahlu sunnati, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, prinsip yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti dalam surat Al-Hujurat tadi, ya ayuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ini prinsip yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para sahabat, seperti yang kita dengar tadi, mereka tidak berani untuk menentang nas-nas dengan akal-akal mereka. Tidak pula mereka mendakwahkan, mengajarkan, mengamalkan selain apa yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengambil ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga berbicara dengan apa yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Adapun yang berikutnya, fa insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang mendatang bidnillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.